بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan سؤالٌ pertanyaan mal farqu bainal qadari wal iradati, apa perbedaan antara takdir dengan iradah? Al jawabu jawabannya, al qadaru yadkhulu fil ilmi wa fil iradati wa fil masyiati. Takdir masuk di dalam ilmu, masuk di dalam iradah dan masyiah. Telah berlalu bahwa iradah, kehendak Allah Azza wa Jalla, terbagi menjadi dua macam, iradah kauniyah dan syar'iyah, dan iradah kauniyah disebut pula dengan masyiah. Nahnu takallamna fima sabaqa anna al-qadara ya'ni maratiba. Kami telah jelaskan sebelumnya bahwasanya takdir ada beberapa tingkatan. Al-martabatul ula ilmullahi tabaraka wa ta'ala syamilu al-muhitu bi kulli syai'in fil azali. Tingkatan yang pertama, ilmu Allah tabaraka wa ta'ala yang mencakup, yang meliputi segala sesuatu semenjak dahulu. Thumma kitabatu hadihil ma'lumati fil lawhil mahfuzi. Kemudian penulisan segala sesuatu yang diketahui oleh Allah Ta'ala ini di dalam al-lawhul mahfuz. Thumma masyiatuhu lihada. Kemudian kehendak Allah Azza wa Jalla terhadap segala sesuatu ini. La yahduthu fil kauni illa ma sya'ahu huwa. Tidaklah terjadi sesuatu pun di alam ini melainkan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Kita tambahkan satu tingkatan lagi, yaitu summa khalquhu lihada. Kemudian penciptaan Allah Azza wa Jalla terhadap segala sesuatu ini. Inilah empat tingkatan takdir: al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalqu. Soalun, pertanyaan, ma mustanadu man yaqulu asyqiyyu man syaqiya fi batni ummihi was-sa'idu man sa'ida fi batni ummihi. Apa sandaran, yaitu dalil, orang yang mengatakan orang yang sengsara adalah orang yang ditetapkan sebagai orang yang sengsara di dalam perut ibunya, dan orang yang bahagia adalah orang yang ditetapkan sebagai orang yang berbahagia di dalam perut ibunya. Al-jawabu, jawabannya. Hadithu Abdullah ibn Mas'ud as-sahihu. Dalilnya, sandarannya adalah hadith Abdullah bin Mas'ud yang sahih. Haddathana Rasulullah wa huwa as-sadiqul masduq. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah menyampaikan kepada kami Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan beliau adalah orang yang jujur ucapannya lagi dibenarkan ucapannya. Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakulu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakulu mudghatan mithla dhalika. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian ia menjadi segumpal darah selama itu pula. Kemudian ia menjadi segumpal daging selama itu pula. Thumma yab'athu Allahu malakan fayu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengutus seorang malaikat, lalu malaikat tersebut diperintah dengan 4 kalimat. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan kepadanya, uktub amalahu wa rizqahu wa ajalahu wa syaqiyun au sa'idun. Tulislah amalan janin ini, rizkinya, ajalnya, dan apakah ia akan sengsara ataukah bahagia. Fahadal hadithu fi ma'na hadha. Maka hadith ini menunjukkan makna ini, yaitu bahagia dan sengsaranya seseorang telah dicatat tatkala ia berada di dalam perut ibunya. Dan takdir ini, pencatatan takdir ini mengacu kepada pencatatan takdir yang telah tertulis 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi di dalam Al-Lawhul Mahfuz. Wa idafatan ila dhalika fasyaqiyu man 'alima Allah wa qaddara fil azali annahu syaqiyyun wa kataba dhalika fil lawhil mahfuzi annahu syaqiyyun. Dan ditambahkan kepadanya, orang yang sengsara adalah orang yang Allah Ta'ala telah mengetahui dan takdirkan semenjak dahulu bahwa ia akan sengsara, dan Allah Ta'ala telah menulisnya di dalam Al-Lawhul Mahfuz bahwasanya ia sengsara. Was-sa'idu kadzalika, dan orang yang bahagia demikian pula. Man 'alimallahu wa qaddara fil azali wa kataba dhalika fil lawhil mahfuzi, yaitu orang yang Allah Ta'ala telah mengetahui dan takdirkan semenjak dahulu, dan Allah Ta'ala menulisnya di dalam Al-Lawhul Mahfuz, yaitu bahwa ia adalah orang yang bahagia. Wa ta'allaqat aydan masyiatuhu bisa'adatihi, dan kehendak Allah Azza wa Jalla juga berkaitan dengan kebahagiaan orang tersebut. Fahadha huwa sa'idu, maka inilah orang yang bahagia. Wa dhalika huwa syaqiyu, dan inilah dia dan itulah orang yang sengsara. Fasyaqa'u bi'iradatillahi wa ilmihi was-sa'adatu kadhalika, maka kesengsaraan dengan kehendak Allah dan ilmunya, dan kebahagiaan demikian pula. Wala natabaharu kama qulna fi hadha, dan kita tidak berdalam-dalam sebagaimana telah kami katakan di dalam permasalahan ini, yaitu permasalahan takdir. La budda minal imani wat taslimi, wajib untuk mengimani dan berserah diri. Walihada yaqulur rasulu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Karena inilah Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Al-malaikatu kaifa syakluhum, para malaikat bagaimana bentuk mereka. Ma ra'ainahum, kita tidak melihat mereka. Nu'minu bihim, namun kita mengimani mereka. Wal jannatu kaifa haluha, demikian pula surga bagaimana keadaannya. Ya'ni as-sa'ilu 'anil umuril ghaibiyyati hadhihi mithlu as-sa'ili 'anil qadari. yaitu orang yang bertanya tentang perkara-perkara gaib ini seperti orang yang bertanya tentang takdir. Hadza ilmun a'taka tarafan minhu. Ini adalah ilmu yang Allah berikan kepadamu sebagian kecil saja darinya. Ma 'alaika illa an tu'mina. Tidaklah wajib bagimu kecuali mengimaninya. Qala laka 'alimtu wa qaddartu wa aradtu wa syi'tu wa ja'altu fil 'ibadi asqiya'a wa su'ada'a yajibu 'alaika an tu'mina wa tusallima. Allah Ta'ala berkata kepadamu, aku mengetahui, aku menakdirkan, aku menghendaki. Aradtu syi'tu semakna menghendaki. Dan aku menjadikan di kalangan para hamba orang-orang yang sengsara dan orang-orang yang bahagia. Wajib bagimu untuk mengimaninya dan berserah diri. Wa illa lan takuna mu'minan. Kalau tidak, belumlah engkau beriman. Hal turidu an tafhama kulla syai'in. Apakah engkau ingin untuk memahami segala sesuatu? Wa ta'lamu kulla syai'in. Wa ta'lama kulla syai'in. Dan apakah engkau ingin mengetahui segala sesuatu? Wa hal turidu an tusbiha niddan lillahi azza wa jalla. Dan apakah engkau ingin menjadi tandingan bagi Allah azza wa jalla, muhariban lahu, orang yang memerangi Allah azza wa jalla? Lamma sa'ala Jibrilu Rasulullah 'anil imani qala lahu an tu'mina billahi. Tatkala Jibril bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang iman, Rasul alaihi salatu wassalam berkata kepada Jibril, engkau beriman kepada Allah. Hal qala kaifallahu, kaifa sifatuhu. Apakah Jibril kemudian mengatakan seperti apa Allah, seperti apa sifat-sifatnya? Kadzalikal qadaru, demikian pula takdir. Alladhi yas'aluka 'an dzatillahi wa 'an kayfiyyati sifatillahi dallun. Orang yang bertanya kepadamu tentang zat Allah dan tentang seperti apa sifat-sifat Allah, ia sesat. Kadzalika fil qadari, demikian pula dalam permasalahan takdir. Wa kadzal malaikatu kaifa hiya, kaifa ajnihatuha wa kaifa hiya arwahun aw ajsamun. Dan demikian pula para malaikat, seperti apa mereka? Seperti apa sayap-sayapnya? Seperti apa mereka? Apakah berupa ruh-ruh ataukah berupa jasad-jasad? Malaka syughlun akhi, tidak pantas bagimu menyibukkan diri dengan pertanyaan-pertanyaan ini, wahai saudaraku. Hadza amrul ghaibiyun, ini adalah perkara ghaib. Fatu'minu bihi, maka sepantasnya engkau mengimaninya. Kadzalikal qadaru aidan amrul ghaibiyun, a'taakallahu tarafan minal ilmi. Demikian pula takdir merupakan perkara ghaib. Allah Ta'ala berikan kepadamu sebagian kecil saja dari ilmu tentang takdir. Ma'alaika illal imanu wattaslimu watta'atu. Tidaklah ada kewajiban bagimu selain mengimaninya, berserah diri dan taat kepada Allah Ta'ala. Wantaha kullu syai'in, dan segala sesuatu telah usai penakdirannya. Wa illa takunu minasin fithani, kalau engkau tidak mengimani takdir, berserah diri dengan takdir, maka engkau akan termasuk di antara golongan yang kedua, yaitu asyqia, orang-orang yang sengsara. Na'udzubillah. Selesai kita dari pembahasan tentang takdir. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal-imanu bi-anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usriya bihi ila samai wasara ila al-arshi وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل. Dan mengimani bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam diperjalankan menuju langit, menuju arsy. Allah tabaraka wa ta'ala kallamallaha tabaraka wa ta'ala, berbicara kepada Allah tabaraka wa ta'ala, masuk ke dalam surga, melihat neraka, melihat para malaikat, dan mendengar ucapan Allah Azza wa Jal. Basyarat bihil anbiya'u, para nabi, atau busyirat bihil anbiya'u, para nabi diberi kabar gembira dengan diutusnya beliau. Wa ra'a suradiqatil arsy wal kursi wa jami'a ma fis samawati wa ma fil ardina, dan beliau melihat segala sesuatu yang meliputi arsy dan kursi, dan segala sesuatu yang ada di langit-langit maupun di bumi. Fil yaqadati, dalam keadaan sadar. Hamalahu Jibrilu alal buraqi hatta adarahu fis samawati. Malaikat Jibril membawa beliau alaihi salatu wassalam di atas buraq, hingga Jibril mengajak beliau berkeliling di langit-langit. Wa furidat alaihi salatu fi tilkal lailati, dan diwajibkan kepada beliau salat lima waktu di malam tersebut. Wa raja'a ila makkata lailatahu, dan beliau kembali ke Mekah pada malam yang sama. Wa dhalika qabla al-hijrati, dan peristiwa tersebut terjadi sebelum hijrah. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan الإيمان بالإسراء والمعراج جاءت فيه أحاديث كثيرة. Mengimani Isra dan Mi'raj datang menyebutkannya hadis-hadis yang banyak. Wa minal Qur'ani qaulullahi tabaraka wa ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dan dari Al-Qur'an firman Allah tabaraka wa ta'ala yang artinya Maha Suci Zat yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Wa ma yuzkaru anil buraqi, dan tidaklah disebutkan tentang buraq. Wa annahu darabihi fis samai ghairu sahihin, dan bahwasanya malaikat Jibril dan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam berkeliling mengendarai buraq, menunggangi buraq di langit, ini tidak benar. Wassawabu annal buraqa rakibahu ar-rasulu alaihi salatu wassalamu ila baitil maqdisi wa rabatahu hunaka fi sakhratin tarbitu fiha al-anbiya'u ma yarkabuna alaihi. Dan yang benar adalah bahwasanya buraq Rasul alaihi salatu wassalam menungganginya menuju Baitul Maqdis, dan beliau mengikat buraq tersebut di sana di Baitul Maqdis pada sebuah batu yang para nabi mengikat padanya segala sesuatu yang mereka tunggangi. Thumma urija bihi ila as-sama'i min hunaka fi mi'rajin la ya'rifu kayfiyatahu illa Allahu tabaraka wa ta'ala ghairul buraqi. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam diangkat ke langit dari sana, dari Baitul Maqdis, menggunakan sebuah alat untuk naik, yang tidak mengetahui seperti apa alat tersebut kecuali Allah tabaraka wa ta'ala, selain Buraq, yaitu Nabi alaihi salatu wasalam tidaklah naik ke langit dengan menunggangi Buraq. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.